Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fasrun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi ilajil jurh. Pasal yang berikutnya. Petunjuk Rasulullah SAW tentang pengobatan luka. Fasahihain an Abi Hazim an Usama bin Sahal bin Sa'ad yas'al amma duya bihi jurh Rasulullah SAW yawma Uhudin. Faqala juriha wajhu wa kusirat ruba'iyatu wa hushimat al-bayadatu ala ra'sihi wa kanat Fatimatu bintu Rasulullah SAW taghsir al-dama. وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها عليها بالمجن فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقت بالجرح واستمسك الدم. Dari Abu Hazim, beliau mendengar Sahal bin Sa'ad bertanya tentang obat luka Rasulullah SAW, luka darah, maksudnya luka tombak, luka pedang yang darah bercucuran ketika perang Uhud. Maka dijawab, pada perang Uhud Rasulullah SAW terluka wajahnya, gigi gerahamnya patah, kemudian terluka dari helm besinya. Sedangkan Fatimah anak Rasulullah SAW mencuci darah dan Ali bin Abi Thalib menuangkan air dengan al-mijan, wadah bejana. Maka tatkala Fatimah radhiyallahu ta'ala anha melihat darah yang terus bercucuran, maka beliau yakni Fatimah mencari tikar. Tikar dulu itu terbuat dari apa? Anyaman, pelepah pohon kurma. Kalau di sini tikar terbuat dari pelepah apa? Pohon kelapa ada. Atau dulu apa? Pohon apa? Sagu. Hah? Ayo sagu dan yang semisal muhim itu. Kalau di sana makanya pohon kurma. Daunnya dibakar kemudian ditempelkan pada darah yang masih menyucur. Kemudian darah yang tadi menyucur, maka seketika itu juga stop. Ya, biramadil hasir ma'mur minal bardi walahu fi'al qawin fi habsid dam. Ini mempunyai efek yang kuat di dalam menahan darah. Karena mengeringkan. Kulatul ladha' فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت دم وجلبته وهذا الرماد إذا نفق وحده أو مع الخل فأنفى راعف قطع رعافه. نعم ini. نعم penyembuhan Rasulullah SAW secara alami atau tibun nabawi menghentikan luka darah yang sedang bercucuran. Nah, dengan tikar, bukan tikar dari plastik, kalau dulu tikarnya dari apa? Daun pohon kurma atau yang semisalnya. Ini menyerap, menghentikan pendarahan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.